Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di dalam bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, tentang kewajiban berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah atau berdakwah kepada tauhid, mengajak manusia mentauhidkan Allah dan meninggalkan semua perbuatan dosa kesyirikan. Kita akan memasuki insyaallah taala dalil yang kedua. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala berkata, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah sahabat yang masyhur, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah mendapatkan doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, pahamkanlah dia dengan agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Maka di kemudian hari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma merupakan salah seorang penafsir Al-Quran yang sangat unggul berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Mu'adz maksudnya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, juga termasuk ulama dari generasi sahabat, bahkan dikatakan beliau adalah sahabat yang paling mengetahui tentang hukum-hukum halal dan haram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, beliau bersabda kepadanya, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah ajak mereka kepada syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ila ayyuhidullah, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Maka apabila mereka telah menaatimu untuk mentauhidkan Allah, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka solat 5 waktu dalam setiap hari dan malam. Fa inhum ata'uka lidzalik fa a'limhum anna Allah aftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqaraihim. Apabila mereka telah menaatimu untuk melakukan solat, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka zakat, diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Maka apabila mereka telah menaatimu untuk memberikan zakat, janganlah kamu mengambil harta mereka yang paling berharga. Wattaqi da'watal madzlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Dan takutlah kamu kepada doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya antara doanya dengan Allah tidak ada hijab. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian dalil yang kedua di dalam bab yang berbicara tentang dakwah kepada tauhid. Hadis ini terdapat banyak sekali pelajaran yang berharga. Insyaallah taala kita akan sebutkan di antaranya, terutama terkait dengan pembahasan kita tentang dakwah kepada tauhid. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini adalah kewajiban mendakwahkan tauhid, dan bahwasannya ini adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dalil sebelumnya telah kita bahas surat Yusuf ayat 108 tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut beliau. Maka hadis ini lebih menegaskan lagi, para sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utus untuk berdakwah, maka mereka mendakwahkan tauhid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka untuk berdakwah, menunjukkan dakwah ini adalah kewajiban dan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Pelajaran berikutnya, hadis ini juga menunjukkan hendaklah dakwah itu selalu memprioritaskan urusan tauhid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz, hendaklah yang beliau dakwahkan pertama sekali adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ajak mereka mentauhidkan Allah, yaitu ajak mereka memahami la ilaha illallah dengan lebih baik dan meyakini kebenarannya serta mengamalkannya. Inilah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, yaitu dakwah yang selalu memprioritaskan urusan tauhid, mengikuti seluruh para nabi dan rasul. Sebagaimana telah sering kita dengarkan surat An-Nahl ayat ke-36 tentang dakwah para nabi dan rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah selain Allah itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabat, begitu pula seluruh para nabi dan rasul, dakwahnya sama, memfokuskan dan memprioritaskan urusan tauhid. Sebelum mengajarkan solat, sebelum mengajarkan zakat. Kenapa jemaah sekalian? Karena tauhid adalah pondasi amalan. Enggak ada gunanya ngajak mereka solat atau berzakat tapi mereka belum mentauhidkan Allah. Makanya dalam hadis ini dikatakan, fa inhum ata'uka lidzalik kalau mereka sudah menaatimu untuk mentauhidkan Allah, barulah kamu ajarkan kepada mereka, Allah mewajibkan solat lima waktu atas mereka. Kalau beliau langsung ajarin solat lima waktu, mereka belum mau mentauhidkan Allah, maka itu tidak ada gunanya, karena amalan mereka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. وَمَا مَنَعَهُمْ مَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقُبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, dakwah pertama yang mereka serukan dan selalu mereka utamakan adalah dakwah tauhid. Makanya para ulama mengingatkan kita, apabila seseorang itu berdakwah lalu dia tidak memprioritaskan urusan tauhid, dia tidak mengutamakan perkara tauhid, ini adalah ciri-ciri dakwah yang menyimpang. Dan apabila dia mengutamakan tauhid, maka inilah termasuk ciri utama dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelajaran berikutnya masih terkait dengan dakwah. Hadis ini juga menguatkan apa yang telah kita bahas pada dalil sebelumnya, bahwa dakwah itu harus dengan ilmu, bukan hanya sekedar semangat belaka, bukan hanya modal niat yang ikhlas, tapi juga harus dengan ilmu. Makanya jemaah sekalian, orang yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah bukan sembarang orang. Beliau pilih Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, termasuk ulama dari generasi sahabat, yang dikatakan beliau adalah orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Umar saja yang ilmunya luar biasa, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk datang kepada Mu'adz untuk belajar. Dan Nabi SAW pernah bersabda, Mu'adz yuhsyaru yawmal qiyamah amamal ulama birotwatin. Mu'adz akan dibangkitkan di hari kiamat di hadapan para ulama dengan jarak satu lemparan anak panah. Jadi beliau yang terdepan dari seluruh para ulama. Jadi ini manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Bukan hanya bermodal semangat, tapi dakwah dengan ilmu. Buktinya apa? Beliau memilih Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, orang yang paling berilmu, salah seorang yang paling berilmu di kalangan sahabat. Jadi bukan orang yang baru kemarin hijrah, baru kemarin taubat, sudah keliling kemana-mana untuk berdakwah. Ketika dia nekat berdakwah, padahal dia belum memiliki ilmunya, maka yang terjadi apa jemaah sekalian? Mungkin dia menyesatkan tanpa dia sadari. Maunya dia mengajak orang mendapatkan hidayah, tapi ketika dia berdakwah tanpa ilmu, dia menyesatkan mereka tanpa dia sadari. Ini bahayanya jemaah sekalian. Makanya para ulama mengingatkan kita, Man abadallaha bijahlatin afsada akthara mimma aslah. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan dasar kebodohan, tidak dengan ilmu, dia akan lebih banyak merusak daripada membuat perbaikan. Dan lebih parah lagi, dia merusak manusia dari arah yang dia sangka sedang memperbaiki mereka. Dan ini muncul banyak di zaman ini. Orang yang belum lama taubat, baru hijrah, mungkin dia pintar ceramah dan diterima di mana-mana, apalagi bisa melucu, padahal dia belum memiliki ilmu, sudah berdakwah ke mana-mana. Maka yang terjadi adalah banyak menyesatkan umat. Apalagi mu'alaf. Ini ada banyak seperti ini. Dia mu'alaf. Awalnya cuma ceramah, bagaimana aku menemukan hidayah? lama-lama sudah mengajari ilmu agama macam-macam dia ceramah. Tapi dia enggak belajar. Dia tidak mendalami ilmu agama. Dia sudah terjun untuk berdakwah secara luas. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak malah menyesatkan. Bukan mengajak kepada hidayah. Bukan mengangkat agama Islam. Malah memperburuk citra Islam. Ini bahayanya jemaah sekalian. Kalau dakwah tanpa ilmu. Iya. Kemudian pelajaran berikutnya. Hadis ini juga menunjukkan ilmu yang dibutuhkan dalam dakwah bukan sekedar ilmu yang hendak kita sampaikan, walaupun itu yang terpenting. Sebagaimana telah kita bahas pada ayat sebelumnya, pada pembahasan dalil sebelumnya, ilmu yang terpenting dalam berdakwah adalah ilmu tentang apa yang hendak kita sampaikan. Yaitu kita harus pastikan yang kita sampaikan itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Barang siapa yang menyampaikan selain itu, dia menyesatkan namanya. Barang siapa yang menyampaikan selain Al-Quran dan Sunnah atau tidak sesuai pemahaman Ahlu Sunnah Wal Jamaah, sebenarnya dia bukan berdakwah, tapi sedang menyesatkan. Karena selain Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu namanya adalah kesesatan. Tapi bukan sekedar ilmu itu yang dibutuhkan. Juga membutuhkan ilmu yang kedua, tentang keadaan orang yang kita dakwahi. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menyampaikan dakwah kepadanya. Nah, di dalam hadis ini, Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz bahwasannya dia akan mendatangi satu kaum dari kalangan Ahlul Kitab. Jadi Nabi SAW kasih ilmunya kepada beliau. Yang kamu akan datangi sekarang adalah Ahlul Kitab. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi beliau harus tahu ilmunya ini, siapa yang dihadapi. Kemudian beliau harus melakukan persiapan untuk menghadapi mereka. Karena Ahlul Kitab ini, mereka beda dengan orang-orang musyrik pada umumnya. Mereka lebih punya ilmu. Makanya mereka disebut Ahlul Kitab. Karena mereka punya ilmu dari kitab Taurat dan Injil. Dan orang yang punya ilmu, dan ilmunya setengah, itu yang kebanyakan bikin syubhat. Makanya Mu'adz harus bersiap bagaimana mematahkan syubhat mereka. Jadi ini ilmu yang penting di dalam berdakwah. Mengetahui keadaan objek dakwah kita dan mempersiapkan diri, kira-kira apa syubhat mereka untuk kita jawab. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Mu'adz siapa yang hendak dia hadapi. Maka di sini juga ada pelajaran. Kita berbicara dengan manusia terkadang membutuhkan cara khusus. Terkadang membutuhkan cara khusus. Ketika kita menghadapi orang-orang yang khusus. Baik materi yang disampaikan maupun dalam cara menyampaikan. Kemudian pelajaran berikutnya masih terkait dengan dakwah. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan berdakwah. Keutamaan berdakwah. Sebab dakwah adalah tugas yang ditugaskan oleh Allah kepada Rasulnya, dan Rasulnya memilih sahabat terbaik untuk ditugaskan berdakwah. Ini menunjukkan keutamaan berdakwah. Dan di sisi lain jemaah sekalian, kita lihat dalam hadis ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu rela meninggalkan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pergi jauh ke negeri Yaman. Bukan ke tempat yang dekat yang kapan saja bisa pulang untuk melihat, menengok beliau, berjumpa dengan beliau. Tapi beliau pergi untuk waktu yang sangat lama, di negeri yang jauh, di negeri Yaman. Dan jemaah sekalian, tidaklah Mu'adz kembali ke kota Madinah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi tidak mungkin Mu'adz meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk suatu tugas yang besar, untuk satu amalan yang besar. Bukan hanya itu yang beliau tinggalkan. Beliau juga meninggalkan kota Madinah. Jelas lebih mulia daripada negeri Yaman. Dan juga beliau meninggalkan Masjid Nabawi. Padahal solat di situ, satu solat sama dengan 1000 solat di masjid lain. Beliau tinggalkan. Pastilah beliau tinggalkan itu karena ingin mendapatkan pahala yang lebih besar. Pahala berdakwah. Sebab jemaah sekalian, sebagaimana telah kita bahas juga, pahala berdakwah ini berpotensi menjadi pahala yang akan terus mengalir. Beda kalau kita hanya sholat di masjid saja, walaupun di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kita perbanyak sholat sunnah di situ, maka pahalanya tidak akan mengalir. Hanya untuk kita saja. Kecuali ada yang mencontoh, baru mengalir. Tapi ketika kita berdakwah, banyak orang mendengarkan dakwah kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang akan terus mengalir sampai di hari kiamat. Jadi, pastilah pahalanya sangat besar berdakwah itu. Sehingga Mu'adz rela meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kota Madinah, meninggalkan Masjid Nabawi demi untuk berdakwah. Pelajaran berikutnya, hadis ini juga menunjukkan tugas utama pemerintah. Salah satu tugas utama pemerintah, apa itu? Mengirim para da'i untuk berdakwah. Jangankan di dalam negaranya, di luar negaranya sekalipun. Yaman ketika itu masih di luar negara. Sebab di sana masih negeri Ahlul Kitab dahulu. Tapi Rasulullah SAW mengutus Mu'adz untuk berdakwah di sana. Ini tugas pemerintah jemaah sekalian. Dan inilah tugas utama pemerintah. Yang mungkin di dunia ini hari ini, orang berebut mengejar jabatan, pingin dipilih menjadi pemerintah, tapi dia tidak mengerti apa tugasnya sebagai seorang pemerintah, apa tugasnya sebagai seorang pemimpin. Betul, pemimpin juga bertanggung jawab untuk kenyamanan hidup masyarakat, ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dan lain-lain. Tapi tanggung jawab terbesar adalah bagaimana melindungi iman mereka, akidah mereka, ibadah mereka, dan akhlak mereka. Ini tanggung jawab pemimpin terbesar. Dan inilah yang dicontohkan oleh pemimpin besar. Tidak ada sepanjang sejarah seorang pemimpin yang lebih agung daripada beliau, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Beliau utus sahabatnya, menterinya, anak buahnya untuk pergi berdakwah. Jadi jangankan di negeri sendiri, di negeri lain pun beliau utus untuk berdakwah. Ini tanggung jawab pemimpin. Disyariatkan bagi para pemimpin untuk mengutus guru-guru agama, para ustadz, para da'i, para ulama untuk berdakwah di berbagai belahan dunia. Dan jemaah sekalian, ketika di satu negeri pemerintah tidak melakukan tugas ini, maka tugas ini jatuh kepada kita. Siapa lagi yang melanjutkan tugas ini kalau bukan kita? Kitalah yang memikirkan di daerah-daerah yang butuh dakwah, bagaimana caranya kita mengirim da'i ke sana. Biasanya kita umat Islam nanti ribut, berisik. Kenapa? Misionaris sudah masuk ke sana. Baru kita semangat. Ayo kita kumpul uang. Ayo kita cari da'i. Siapa yang mau diutus ke sana? Uangnya sudah ada, cari da'inya pun susah. Uangnya gak banyak soalnya. Subhanallah, ini yang terjadi. Berbagai macam wilayah, daerah terpencil, membutuhkan dai. Bahkan enggak jauh-jauh banget. Mungkin hanya di sekitar kita. Di sekitar Sukabumi, di sekitar Cianjur. Itu banyak daerah-daerah yang membutuhkan dakwah dan menjadi lahan subur bagi para misionaris untuk memurtadkan mereka. Apalagi semakin jauh dari pusat ibu kota negara, semakin jauh semakin membutuhkan para dai. Iya. Maka jemaah sekalian, ini harus kita pikirkan bersama. Dan harus kita ajak pemerintah kita untuk bekerja sama membantu pengiriman para dai tersebut. Iya. Inilah jemaah sekalian, beberapa pelajaran terkait dengan dakwah. Satu lagi, terkait dengan dakwah, di dalam hadis ini terkandung ilmu juga yang dibutuhkan oleh seorang dai, yaitu menyampaikan ilmu secara bertahap. Jadi tidak disampaikan secara sekaligus, tapi sedikit demi sedikit, bertahap. Dia mulai dari yang paling penting, kemudian yang penting. Jadi ini juga termasuk pelajaran terkait dengan ilmu yang dibutuhkan oleh seorang dai dalam berdakwah, yaitu berdakwah harus secara bertahap. Jangan sekaligus dia sampaikan banyak sekali, tapi sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit dia sampaikan. Karena kalau terlalu banyak juga, mereka tidak akan paham dengan benar. Dan hendaklah dia mulai dari perkara yang paling penting, kemudian yang penting. Semua ajaran agama ini penting. Hanya saja ada yang lebih penting dari yang penting. Namun tidak ada yang remeh dalam perkara agama ini. Baik. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, hadis ini juga menunjukkan keagungan tauhid. Keagungan tauhid. Maka dia didahulukan sebelum sholat dan zakat. Kemudian menunjukkan kepada kita keagungan sholat. Bahkan hadis ini juga mengandung pelajaran, zakat tidak akan diterima kalau orangnya enggak sholat. Sebagaimana sholat tidak akan diterima kalau orangnya tidak mentauhidkan Allah. Begitu pula, jika orangnya tidak sholat, zakatnya tidak diterima. Maksudnya tidak berpahala, tidak sah di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa jemaah sekalian? Karena meninggalkan sholat juga termasuk kekafiran. Makanya Mu'adz diperintahkan setelah tauhid, ajarkan untuk sholat. Kalau dia sudah mau sholat, baru ajarkan zakat. Kalau dia belum mau sholat, jangan ajarkan zakat, gak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Sebab meninggalkan sholat termasuk juga kekafiran. Dalam hadis yang lain, hadis Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita agungnya salat. Pelajaran berikutnya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita agungnya ibadah zakat. Dan dia adalah ibadah yang mulia setelah sholat. Makanya para ulama mengatakan, ibadah badan yang paling agung adalah sholat. Dan ibadah harta yang paling agung adalah zakat. Maka zakat termasuk sebesar-besarnya kewajiban setelah sholat. Hadis ini juga menunjukkan penguasa, pemimpin boleh mengambil zakat dari masyarakat, baik dengan cara sukarela maupun dipaksa. Boleh. Pemerintah boleh menarik zakat dari masyarakat dengan cara mereka sukarela memberikan atau dengan cara dipaksa. Maksudnya dipaksa bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Walaupun kalau masyarakat membayar zakat tidak melalui pemerintah, hukumnya juga sah. Hukumnya juga sah. Iya. Pelajaran berikutnya, hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita di antara yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang fakir. Orang-orang fakir. Dan untuk zakat mal bagi 8 golongan, namun kalau kita cukupkan kepada satu golongan saja, maka itu tidak mengapa. Misalkan kita berikan hanya kepada orang fakir, maka hadis menunjukkan itu tidak mengapa. Bahkan untuk zakat fitri, maka itu khusus untuk fakir miskin. Karena Nabi SAW mengatakan, tu'matan lil fuqara. Zakat fitri itu makanan bagi orang-orang fakir. Jadi semacam mujahid, amil zakat, fi sabilillah, ya, termasuk mujahid tadi, fi sabilillah amil zakat, mereka tidak berhak menerima zakat fitri. Yang mereka terima adalah zakat mal. Iya. Jadi hadis ini menunjukkan salah satu yang berhak menerima zakat adalah orang-orang fakir. Kemudian pelajaran berikutnya, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengambil zakat dari harta yang paling berharga. Maksudnya gimana? Contohnya zakat peternakan. Zakat hewan ternak. Maka petugas zakat dia tidak boleh ambil hewan yang paling mereka senangi. Mungkin yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling subur kandungannya, paling banyak susunya, jangan. Tapi juga jangan dia ambil yang jelek. Tapi ambillah dari yang pertengahan. Tetapi jika mereka suka rela memberikan yang terbaik, maka tentu itu lebih baik bagi mereka. Namun petugas zakat tidak boleh mengambil yang terbaik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya, hadis yang mulia ini mengingatkan kita bahaya perbuatan zalim. Bahaya perbuatan zalim. Dan sekaligus peringatan penting bagi para pemimpin. Janganlah ketika mereka punya kuasa lalu mereka berbuat zalim. Karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kelak akan menjadi qadi di negeri Yaman. Menjadi hakim di negeri Yaman. Maka ketika beliau punya jabatan, janganlah beliau berbuat zalim kepada rakyatnya. Dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutlah kamu kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada antara doanya dengan Allah hijab, penghalang. Artinya pasti Allah kabulkan. Ini diantara doa yang pasti Allah kabulkan, doanya orang yang terzolimi. Menunjukkan sifat kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada orang yang terzolimi tersebut. Dan murka Allah kepada orang yang berbuat zolim. Bahkan jemaah sekalian, disebutkan dalam sebagian riwayat, walaupun dia kafir, walaupun dia kafir, ketika dia mendoakan kejelekan terhadap orang yang berbuat zolim kepadanya, Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan. Jadi hati-hati jemaah sekalian dari berbuat zolim. Hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Semua bentuk kezoliman. Apakah kezoliman terhadap harta? Seperti mencuri, menipu, atau perjanjian kerjasama, tapi uangnya dipakai, atau minjam uang, gak mau bayar, atau menunda-nunda pembayaran, jangan kan gak mau bayar, menunda-nunda pembayaran itu sudah zolim. Ini hati-hati dari doa orang yang terzolimi. Makanya orang yang suka kerja sama bisnis lalu tidak amanah, hidupnya gak pernah tenang. Hidupnya gak pernah sukses. Mungkin dia kena doa orang yang dia zolimi. Atau Allah memberikan hukuman kepadanya. Begitu pula kezaliman terhadap kehormatan. Seperti menghina, mencaci maki, merendahkan, menggibah. Hati-hati dengan orang yang kita gibahi. Kalau dia doakan buruk kepada kita, na'udzubillah, pasti Allah kabulkan. Kemudian kezaliman terhadap diri atau darah. Ini lebih dahsyat lagi. Menumpahkan darah yang tidak halal ditumpahkan. Maka hati-hati. Mungkin kita bisa lolos dari hukum di dunia, tapi kita tidak mungkin lolos dari hukum Allah Azza wa Jalla. Tapi jemaah sekalian, hadis ini bukan bermakna dianjurkan bagi orang yang dizolimi untuk mendoakan kejelekan, tidak. Bukan anjuran, tapi kebolehan. Boleh belum tentu dianjurkan. Yang dibolehkan belum tentu dianjurkan. Yang dianjurkan malah sebaliknya. Bersabar. Kemudian ada lagi lebih tinggi daripada sabar, yaitu memaafkan. Ada lagi lebih tinggi daripada memaafkan, yaitu apa? Balas dengan perbuatan baik. Balas dengan perbuatan baik. Iya. Ini tiga yang dianjurkan dalam syariat. Sebagaimana Allah sebutkan sifat orang-orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang yang menahan marah dan memaafkan kesalahan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini tiga tingkatan. Pertama, menahan marah. Sabar. Pahalanya besar sekali. Pahalanya lebih besar daripada kita mendoakan ke apa namanya orang yang menzalimi kita dibalas oleh Allah. Dan juga yang kedua, kalau kita memaafkan, kita juga akan dimaafkan oleh Allah. Jadi mana yang lebih baik? Allah maafkan dosa kita atau Allah balas kezaliman dia? Dan kita tetap menanggung dosa kita. Kan lebih baik dimaafkan dosa kita. Itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, ini yang paling tinggi. Kalau kita berbuat baik kepadanya, apa kata Allah? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kita akan dapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Dan dia juga sadar. Ini salah satu cara menyadarkan orang. Ada orang berbuat jelek kepada kita, termasuk cara yang paling jitu supaya dia sadar, supaya dia berhenti, adalah balas dia dengan berbuat baik. Sebagaimana juga firman Allah, idfa billati hiya ahsan fa idza ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan balasan yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang memusuhimu menjadi kawan yang paling setia. Subhanallah, ini metode yang diajarkan dalam Al-Quran. Hanya saja metode ini tidak mudah ternyata prakteknya. Sabar saja sudah sulit. Iya. Makanya lanjutan ayat luar biasa. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzuhaddin adzim. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang memiliki bagian yang besar. Seperti nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sanggup membalas, beliau memilih untuk memaafkan, dan beliau balas dengan perbuatan baik. Subhanallah. Pelajaran berikutnya, satu pelajaran yang sangat penting terkait dengan tauhid. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bisa jadi ada orang memiliki ilmu agama ataupun sangat cerdas dalam perkara ilmu dunia, tetapi dia tidak tahu arti la ilaha illallah. Buktinya hadis ini, Nabi SAW mengabarkan kepada Mu'ad, engkau akan mendatangi golongan ahlul kitab. Kenapa mereka disebut ahlul kitab? Karena mereka menerima kitab Taurat dan Injil dan mereka pelajari. Jadi mereka ahli. Disebut ahlul kitab, artinya ahli dengan kitab mereka. Punya ilmu mereka. Punya ilmu tentang syariat Allah. Tapi bersamaan dengan itu, di antara mereka tidak paham arti la ilaha illallah. Makanya Nabi SAW mengutus Mu'ad untuk mengajarkan kepada mereka la ilaha illallah. Atau bisa jadi juga dia sudah tahu artinya, tapi dia perlu diingatkan. Mungkin dia terbawa oleh masyarakat. Dia ngerti sebenarnya ajaran yang benar, tapi terbawa oleh masyarakat, terbawa oleh adat istiadat. Maka kita perlu ingatkan dia, perlu kita kuatkan dia untuk tidak takut menghadapi orang banyak ketika berbeda dengan mereka. Jadi ini dua kemungkinan atau dua pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Bisa jadi seseorang itu berilmu dia, tapi dia tidak tahu arti la ilaha illallah. Dan zaman sekarang kita banyak. Banyak sekali. Buktinya apa? Ada orang yang mengaku muslim, masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Dan tidak sedikit di antara mereka dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dipanggil habib. Malah mereka pimpinannya yang mengajak manusia berbuat syirik, yang mengajak manusia berdoa kepada orang-orang yang sudah wafat, para wali Allah yang sudah wafat, yang mengajak manusia untuk mencari berkah di kuburan para wali untuk berbuat syirik, yang mengajak manusia untuk mempersembahkan sesajen kepada setan-setan, setan di pantai selatan, setan di gunung merapi, dan lain-lain. Itu tidak jarang dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dipanggil habib, atau dipanggil ketua adat. Ya. Jadi bisa saja di satu sisi mungkin dia punya ilmu, tapi dia tidak ngerti arti la ilaha illallah. Dia tidak paham la ilaha illallah. Atau dia sudah tahu ilmunya, tapi dia terbawa dengan masyarakat. Karena takut menyelisihi masyarakat, takut ditinggalkan, takut dicerca, takut diboikot. Akhirnya dia larut dengan kesyirikan yang dilakukan oleh masyarakat. Maka dia perlu diingatkan. Ini pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Ya. Juga termasuk pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari hadis ini juga, bahwasanya makna syahadat la ilaha illallah adalah meninggalkan peribadahan kepada selain Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tidak cukup mengenal Allah, tidak cukup mengakui Allah sebagai sesembahan. Karena ahlul kitab, mereka mengakui Allah sebagai sesembahan mereka. Seperti orang-orang Nasrani, mereka akui Allah atau tidak? Akui. Mereka yang mereka sebut Tuhan Bapa, mereka akui, bukan mereka ingkari. Tapi bersamaan dengan itu, mereka masih menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu, walaupun mereka mengenal Allah, mengakui Allah, tetapi Nabi SAW tetap menyuruh Mu'ad ajak mereka mengamalkan la ilaha illallah. Iya. Yeah. Jadi enggak cukup sekedar mengenal Allah atau beriman Allah sang pencipta, namun juga harus mengimani hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pelajaran lainnya, seorang pemimpin hendaklah senantiasa memberikan arahan kepada anak buahnya. Seorang pemimpin hendaklah senantiasa memberi arahan kepada anak buahnya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillah. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Apa hukumnya mentahdir calon presiden? Dengan alasan untuk menjelaskan kepada umat agar tidak salah dalam memilih pemimpin, untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Yang pertama, jemaah sekalian, apabila calon presiden itu masih memimpin, masih berkuasa, berarti beliau adalah pemerintah kita. Maka tidak boleh kita menjelek-jelekkan pemerintah kita. Kalau seandainya kita mau beri nasihat, itu pun gak boleh kita tampakkan terang-terangan. Apalagi untuk tujuan-tujuan yang lain, atau tujuan-tujuan politis. Bukankah Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, "Man arada an yansaha lidhi sultan falayubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Ini hadisnya, hadis yang mulia ini dikemanakan? Mungkin banyak umat Islam telah mengetahui hadis ini, tapi ketika berhadapan dengan penguasa, atau mereka anggap penguasa itu zalim, tidak mereka terapkan. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dari sahabat yang mulia Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Zilalul Jannah fi Takhriji Sunnah. Nabi SAW berpesan kepada kita, "Man arada an yansaha lidhi sultan falayubdihi alaniyatan." Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Itu kalau niat menasihati. Apalagi kalau sekedar menjelek-jelekkan tanpa ada niat menasihati, tanpa ada niat supaya penguasa menjadi lebih baik. Dan jemaah sekalian, ini bukan jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah. Ini jalan yang ditempuh oleh orang-orang kafir. Mereka termasuk sistem yang mereka buat, bahkan mereka sahkan sebagai undang-undang di berbagai negeri mereka, bolehnya mengkritik pemerintah secara terang-terangan. Ini bertentangan dengan syariat Islam. Dan ini juga jalan yang dilalui oleh kaum Khawarij. Makanya dulu ada kaum Khawarij yang dinamakan dengan Al-Qa'adah. Khawarij yang kerjanya duduk-duduk saja, tidak pernah mengangkat senjata. Enggak pernah mereka memberontak mengangkat senjata. Tapi mereka dinamakan Khawarij. Kenapa? Suka menjelek-jelekkan pemerintah. Karena dengan menjelek-jelekkan pemerintah, masyarakat jadi panas dan mau memberontak kepada penguasa. Tapi jemaah sekalian, Khawarij dulu itu orang-orang jujur. Iya, mereka orang-orang jujur. Karena bagi mereka, orang yang berdusta kafir. Umumnya mereka dulu orang-orang jujur. Enggak seperti sekarang. Menjelek-jelekan pemerintah dengan berita-berita hoax. Dengan berita-berita hoax. Yang paling parah, ada orang kafir mungkin sudah diangkat jadi ustadz. Karena mengkritik pemerintah terang-terangan, menjelek-jelekkan pemerintah, dia malah dimuliakan. Mereka lupa, dia itu orang kafir. Subhanallah. Ini jemaah sekalian, bahaya. Satu penyimpangan akan menyeret kepada penyimpangan berikutnya. Ini bahaya besar. Hilang, gak jelas lagi kemana loyalitas. Sudah gak jelas. Loyalitas itu seharusnya kepada umat Islam, kepada orang beriman, bukan kepada orang kafir. Apalagi karena sama-sama menyerang pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah. Ini bukan jalan yang ditempuh Ahlus Sunnah. Tapi jalannya orang-orang yang sesat. Jadi ini yang pertama. Kalau yang dimaksud di sini pemerintah yang sedang berkuasa. Kemudian yang kedua, kalau dia bukan pemerintah yang berkuasa, maka saya katakan jemaah sekalian, urusan ini bukan urusan kita. Ini urusan politik, bukan urusan kita. Kita masih punya urusan yang lebih besar untuk kita perhatikan, yaitu urusan dakwah tauhid. Urusan perbaikan umat dari dasar. Itulah yang seharusnya kita sibukkan diri kita. Bukan sibuk mengamati perkembangan antara dua kubu yang sedang bertarung. Apalagi ikut-ikutan komen. Ini jemaah sekalian, sebenarnya pembicaraan tentang politik itu dalam syariat bukan hak setiap orang berbicara tentang urusan politik. Bahkan secara umum, urusan-urusan besar terkait orang banyak, urusan negara, urusan masyarakat luas, maka yang berhak berbicara adalah ulil amri. Ulil amri itu baik dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan ulama. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka, kata Allah, ini celaan dari Allah terhadap satu kaum, apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, ini mencakup semua berita tentang urusan orang banyak. Urusan pemerintahan, urusan negara, urusan masyarakat luas. Allah cela apabila datang kepada kita berita tentang ini, langsung kita ikutan menyebarkan. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Langsung mereka ikutan menyebarkan. Persis celaan Allah ini seperti yang dilakukan oleh banyak orang di medsos hari ini. Asal dapat potongan video atau link-link dari sumber tidak jelas, entah berita dari mana, langsung dia ikutan share. Ini dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Ini urusan besar. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Seandainya urusan itu mereka kembalikan kepada rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka, yaitu kepada pemerintah dan para ulama, maka orang-orang yang mencari kebenaran akan mengetahui dari ulil amri tersebut. Jadi jemaah sekalian, ayat ini Di dalamnya terdapat kaidah umum yang menjadi panduan kita dalam urusan-urusan politik, urusan pemerintah, urusan negara. Tidak semua orang berhak berbicara. Enggak semua orang berhak berbicara. Dan ketika semua orang berbicara, mereka tidak memikirkan dan mereka tidak sanggup, mereka tidak punya ilmu untuk memikirkan dampak-dampak buruknya. Dampak-dampak buruknya di masyarakat. Makanya ini harus diserahkan kepada para ulama. Jadi ini jangan kita tanyakan sebenarnya di majelis-majelis ilmu, itu kurang cocok juga. Kalau bicara urusan-urusan ini, kalau ustadznya enggak paham kemudian dia menjawab, ini juga bahaya besar sebenarnya. Ya. Maka jemaah sekalian, intinya ini jangan ditanya. Ya. Ini urusan besar dan bukan urusan kita. Urusan kita ada yang lebih penting, memperbaiki umat ini dengan cara yang lebih benar. Dengan cara yang lebih benar. Mungkin bukan kita yang menikmati sekarang, tapi mungkin insya Allah anak cucu kita yang menikmati. Kita perbaiki umat ini dari dasar. Perbaiki akidahnya. Perbaiki tauhidnya. Dan jemaah sekalian, gak ada cara lain. Kita mau milih pemimpin siapapun, kita gak akan dapat pemimpin yang baik kecuali kita memperbaiki diri terlebih dahulu. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'da dzalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim sebagai pemimpin atas orang-orang yang zalim juga karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Jadi enggak akan mungkin kita mendapatkan pemimpin yang baik sementara kita belum bertobat. Masyarakat kita belum diperbaiki. Ini sebenarnya kunci. Makanya ketika masyarakat mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala tentang kezaliman pemimpin seorang gubernur di masanya, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dahsyat sekali kezaliman Al-Hajjaj. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya Al-Hajjaj itu azab Allah atas kalian. Dan azab Allah tidak mungkin kalian hadapi dengan kekuatan kalian. Tidak mungkin. Baik itu kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan fisik, tidak mungkin menghadapi azab Allah. Menghadapi azab Allah hanya dengan bertobat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, menundukkan diri di hadapannya. Ini jemaah sekalian, jalan perbaikan umat. Ini yang harus kita lakukan. Ini kesibukan seorang ahlu sunnah. Bukan ikut terjebak dalam urusan-urusan politik. Seandainya jemaah sekalian, kita merasa berhak sekalipun, karena kita sudah punya ilmu untuk terjun dalam urusan politik, maka kita juga harus memikirkan maslahat dan mudarat. Saya kalau terjun dalam dunia politik dalam kondisi saat ini, itu bisa membuat perbaikan atau saya yang menjadi rusak. Karena faktanya begitu. Banyak orang baik dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang baik untuk melakukan perbaikan, dua yang terjadi padanya. Kalau dia masih tetap mempertahankan idealismenya, tidak lama dia dikorbankan. Tidak lama dia masuk penjara, tidak lama dia menghilang. Namun, tidak sedikit yang akhirnya luntur idealismenya. Larut dalam politik yang kotor. Saya tidak berbicara di satu negeri secara khusus, tapi ini umum sifatnya. Dan diperingatkan oleh para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala pernah berkata, minas siyasati tarkus siyasah. Termasuk politik Islam di zaman sekarang ini adalah meninggalkan politik itu sendiri. Karena faktanya begitu. Orang masuk dalam dunia politik, bukan dia membuat perbaikan, malah dia yang terbawa, terpengaruh dengan orang-orang yang rusak di dalamnya. Kalaupun dia bertahan, tidak lama dia disingkirkan. Iya. Jadi jemaah sekalian, tidak usah sibukkan dengan urusan itu, tapi kita hendaklah banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah berikan yang terbaik untuk kaum muslimin. Ini yang harus kita lakukan. Banyak berdoa kepada Allah, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, banyak bertobat. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk kaum muslimin. Masih banyaknya di sekitar kita pemahaman tatayur. Seperti gelas jatuh pecah pertanda sesuatu. Cicak jatuh mengenai kepala pertanda sesuatu. Dan lain-lain. Bagaimana cara mendakwahkan orang yang, cara mendakwahi orang yang punya pemahaman tersebut? Ya, diingatkan bahwa pertama, yang menakdirkan kebaikan ataupun keburukan, termasuk kesialan, itu hanya Allah yang maha mampu melakukannya. Begitu pula yang bisa menetapkan sebab munculnya kesialan, hanya Allah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, tidak ada di dunia ini sebab kesialan kecuali satu. Tidak ada yang lain. Apa itu? Dosa kita. Itu saja yang perlu kita takutkan di dunia ini. Sebab kesialan kita adalah dosa kita. Iya. Jadi kalau kita mempercayai sesuatu bisa menyebabkan kesialan, berarti kita telah menduakan Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man raddathu atiratu an hajatihi faqad asyrak. Siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Beliau juga bersabda, atiratu syirkun, atiratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Kemudian solusinya apa? Tawakal kepada Allah. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu, wa ma minna illa annallaha yudhibuhu bitawakkul. Tidaklah seorang dari kami kecuali terkena rasa takut sial, tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Makanya ini juga sisi kesyirikan yang lain. Ketika seorang tawakalnya kepada makhluk itu, bukan kepada Allah. Maka hendaklah kita nasihati untuk bertawakal kepada Allah. Dan kita ingatkan janji Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Dan juga bisa kita ajak untuk berpikir dengan akal sehat. Apakah itu masuk akal? Enggak masuk akal kan? Itu kebodohan. Itu kebodohan. Enggak ada penjelasan ilmiahnya, hubungan antara angka 13 misalkan dengan kesialan. Mau diteliti bagaimanapun, gak ada hubungannya. Maka mempercayainya adalah kebodohan. Tapi faktanya masih banyak orang-orang bodoh. Ya. Di hotel-hotel berbintang, gak ada lantai 13. Kamar 13 pun gak ada. Iya. Ada lagi, saya baru diceritakan tadi. Jadi katanya kalau makan mie panjang, itu jangan diputuskan. Ya? Entah supaya umurnya panjang atau bagaimana. Iya. Dan ini bukan dari kaum muslimin, tapi katanya kaum muslimin sudah mulai ikut-ikutan. Na'udzubillah. Ini kebodohan. Iya. Apa bahaya bagi muslim yang salah dalam akidahnya? Apa saja jenis kesesatan dalam akidah yang salah? Bahayanya besar sekali. Ada yang sampai dia difonis sebagai ahlul bid'ah. Ada yang bahkan dia difonis sebagai orang kafir, bukan lagi muslim. Tergantung jenis kesesatannya. Kalau ditanya apa kesesatannya, sangat banyak. Sangat banyak sekali. Intinya, semua keyakinan yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu namanya kesesatan dalam akidah. Kalau contohnya sangat banyak. Seperti orang-orang yang mengingkari Allah istiwa di atas arsy, tidak mau meyakininya. Yang dia yakini Allah tidak di mana-mana, atau di mana-mana, atau menyatu dengan makhluk. Ini semuanya adalah baru, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, tidak pula oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Termasuk itu tadi, keyakinan adanya hari-hari sial, angka sial, makhluk sial, ini juga akidah yang syirik. Maka harus kita pelajari sedikit demi sedikit agar kita paham penyimpangan-penyimpangan akidah ini. Iya. Bagaimana memahami hadis yang menjelaskan tentang Allah menjadi pandangannya apabila dia melihat, dan Allah menjadi kaki apabila dia berjalan, dan seterusnya. Hadisnya sahih dalam riwayat Bukhari, hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Kata Allah, apabila aku telah mencintai seorang hamba, maka akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, akulah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang, dan akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Subhanallah, hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang telah dicintai oleh Allah. Siapa itu orang yang dicintai oleh Allah? Dalam awal hadis menjelaskan tentang orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban, kemudian dia tambah dengan sunnah-sunnah. Inilah orang yang akan mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Lalu apa makna hadis ini? Memang betul, ada sebagian golongan sufi, tarekat tasawuf, mereka menafsirkan hadis ini berarti Allah menyatu dengan makhluk. Kenapa makhluk itu sudah jadi wali? Saking taatnya dia kepada Allah, dia sudah jadi wali, maka dia pun menyatu dengan Allah. Makanya muncul ajaran mereka, apa namanya, al-hulul wal-ittihad, menyatunya makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Apa bahasa Jawanya? Iya, manunggaling kaula gusti. Iya. Wihdatul wujud. Jadi diantaranya ini dalil mereka. Maka jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting. Golongan sesat sudah sampai tingkat kekufuran, ternyata masih punya dalil juga. Iya. Namun bagaimana mereka memahami, itu dia masalahnya. Jadi bukan lihat sekedar dalilnya, tapi lihat bagaimana pemahamannya. Adapun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan, maksud hadis ini adalah Allah akan memberikan hidayah kepada pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya, sehingga dia tidak melakukan dengan anggota tubuh ini perbuatan maksiat kepada Allah. Allah lindungi, itu artinya. Bukan artinya menyatu dengan makhluk. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Ini bukan bermakna menyatu dengan makhluk. Dalilnya adalah lanjutan hadis. Makanya bahaya kalau potong-potong hadis lalu berkesimpulan. Lanjutan hadis. Apa lanjutan hadis? Kata Allah, wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adhani la'uidhannahu. Kalau dia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Kalau dia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Subhanallah, ini keutamaan orang kalau sudah dicintai oleh Allah. Apapun yang dia minta, Allah beri. Kalau dia mohon perlindungan, Allah lindungi. Kalau begitu, Ada yang meminta dan ada yang dimintai. Berarti enggak menyatu kan? Masih ada hamba, masih ada Allah. Enggak menyatu. Jadi lanjutan hadis membantah pemahaman tersebut. Wallahu alam. Subhanallah, pada pertemuan lalu pembacaan faidah dalil pertama belum rampung karena keterbatasan waktu. Terakhir membahas tafsiran Ibnu Qayyim terhadap ayat ud'u ila sabila rabbika sampai dengan selesai. Iya, Masya Allah. Betul, ini sedikit lagi kita tambahkan untuk yang lalu, yaitu bagian akhir ayat. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Kata para ulama, dalam ayat ini terkandung sifat yang harus dimiliki seorang dai, yaitu dia harus menjadi teladan dalam berlepas diri dari orang-orang kafir, dalam mensucikan Allah dan berlepas diri dari orang-orang kafir. Jadi bagian akhir ayat ini juga masih terkait dengan pembahasan tentang dakwah. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah mengatakan, dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Maka di sini ada pelajaran kata para ulama, seorang dai itu harus menjadi teladan utama dalam mensucikan Allah dan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Subhanallah. Apa yang terjadi hari ini? Masih banyak orang yang dianggap dai, dianggap ustaz, dianggap kiai, tapi dia tidak berlepas diri dari orang-orang musyrik. Malah orang musyrik itu dia bawa keliling-keliling untuk memperkenalkannya kepada umat Islam agar umat Islam bersikap loyal kepadanya. Subhanallah. Seakan-akan pelajaran ini mengingatkan kita keadaan hari ini. Baik, kemudian apa yang dimaksud dengan maha suci Allah? Maha suci Allah itu artinya mensucikan Allah dari dua perkara. Yang pertama, mensucikan Allah dari kesyirikan. Makanya ada ayat lain, Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kenapa harus kita sucikan Allah? Karena perbuatan syirik itu adalah perendahan terhadap Allah, penodaan terhadap kemuliaan Allah. Makanya harus kita sucikan akidah kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Jadi gak ada gunanya kalau kita ucapkan subhanallah tapi kita masih berbuat dosa syirik. Gak ada gunanya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua disebutkan juga dalam ayat yang lain, Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Artinya adalah harus kita sucikan dari akidah kita pensifatan-pensifatan yang tidak layak disematkan kepada Allah. Ini arti maha suci Allah. Kemudian wa ma'ana minal musyrikin, maknanya adalah berlepas diri dari orang-orang musyrik. Baik, insyaAllah ada bab lain. Kita akan bahas lebih detail tentang berlepas diri dari orang-orang musyrik. Orang yang melakukan pembelaan diri ketika dirampok atau diperlakukan jahat dan kemudian orang yang membela diri ini meninggal, maka balasannya adalah surga. Apakah dalilnya sahih? Iya. Hadisnya sahih. Tentang seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang ingin merampas hartaku?" Maka Nabi SAW mengatakan, "La tu'tihi malak," jangan engkau serahkan hartamu. Beliau bertanya lagi, "Bagaimana kalau orang itu memerangi aku?" Kata Nabi SAW, "Qatilhu," lawan dia. Lalu sahabat ini bertanya lagi, "Bagaimana kalau aku membunuhnya?" Maka kata Nabi SAW, "Tempatnya di neraka." "Bagaimana kalau aku yang dibunuh oleh dia?" "Engkau mati syahid." Jadi ini petunjuk Nabi SAW melawan para begal. Ya. Begal itu bukan banci gagal ya. Apabila ada orang yang berbuat syirik, bolehkah menjadi makmumnya? Pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Bas rahimahullah, maka kata beliau, kalau dia berbuat syirik, tidak boleh kita jadi makmum. Tapi kalau dia berbuat dosa-dosa lain, atau berbuat bid'ah yang tidak sampai tingkat kesyirikan, boleh kita jadi makmumnya. Solat kita sah. Tapi kalau dia berbuat syirik, tidak boleh kita jadikan imam kita. Kenapa? Dia ibadahnya saja enggak sah. Bagaimana mungkin kita angkat jadi imam? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, maka terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Jemaah sekalian, sudah hampir 9:30. Ya. Mudah-mudahan yang belum terjawab bisa kita jawab di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.